الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين إخوتي في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله sekalipun agak terlambat atau sangat terlambat tapi kita masih dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan bahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang pada pertemuan kita sekarang kita akan bahas hadis ke nomor 23 tentang kebersihan. Hadis ini diterima dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an. Dia berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو حجة عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمحتقها أو موبقها رواه مسلم. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kebersihan itu setengah dari keimanan. Alhamdulillah itu memenuhi mizan atau timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah kedua-duanya memenuhi antara langit dan bumi. Sholat itu cahaya, sodakoh itu burhan. Apa beda cahaya, burhan nanti kita akan jelaskan. Wasobru dia, sabar itu dia, cahaya juga. Nanti kita akan jelaskan perbedaannya. Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang akan mencelakakan kamu. Semua orang yabdu pergi fabayu nafsahu lalu dia menjual dirinya famu'tiquha au mubiquha maka itu akan menyelamatkannya atau akan membinasakannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini panjang, otomatis penjelasannya juga panjang. Sehingga diyakini dengan waktu tersisa hanya setengah jam, tidak akan mungkin menyelesaikan seluruh poin yang terkandung dalam hadis ini. Setidaknya ada beberapa poin yang akan kita bahas. Poin pertama, mungkin ini akan menghabiskan seluruh waktu yang kita miliki saat ini, bahwa kebersihan itu setengah dari iman, yang poin pertama. Kedua, alhamdulillah itu memenuhi mizan, ini juga panjang penjelasannya. Kalimat atau poin ketiga, subhanallah dan alhamdulillah kedua-duanya memenuhi antara langit dan bumi. Poin keempat, sholat itu cahaya. Poin kelima, sedekah itu burhan. Poin keenam, sabar itu dia. Poin ketujuh, Quran itu menjadi hujjah yang menyelamatkanmu atau akan mencelakakanmu. Dan poin yang kedelapan, bahwa semua manusia itu berikhtiar, berusaha mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki untuk beramal, lalu dari sana ada amalan yang mencelakakan dia atau yang menyelamatkan dia. Jadi ada 8 poin yang akan kita bahas dari hadis ini, dan masing-masing poin itu penjelasannya membutuhkan waktu untuk 1 kali pertemuan. Jadi hadis ini kita butuhkan 8 kali pertemuan. Kita mulai pembahasan dari poin yang pertama, at-tahuru syatrul iman. Tahur atau kebersihan atau kesucian adalah setengah dari keimanan. Hadis ini tidak hanya satu ini, tapi banyak hadis yang senada tapi dengan lafaz yang berbeda-beda. Perbedaan lafaz ini memberikan kepastian atau mengarahkan makna yang dimaksud dalam kata-kata tahur, kebersihan. Kebersihan yang dimaksud di sini kebersihan apa? Bisa kita ketahui makna yang sebenarnya dari hadis-hadis yang lain. Di antara hadis lain tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Nabi bersabda, isbagul wudu'i syatrul iman. Menyempurnakan wudu adalah setengah dari keimanan. Itu yang pertama. Kedua, hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu adalah setengah dari keimanan. Itu hadis yang kedua yang mendukung makna dari hadis tadi. Berdasarkan hadis-hadis yang barusan, dua hadis yang kita jelaskan, kita tahu bahwa yang dimaksud at-tahur adalah berwudu, dan yang dimaksud berwudu adalah menyempurnakan wudu. Serta yang dimaksud menyempurnakan wudu, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, menyempurnakan wudu dari 3 aspek. Pertama, aspek kaifiyat. Kaifiyat itu kan tata cara. Tata cara berwudunya yang sempurna adalah tata cara berwudu yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang beliau contohkan, bukan sesuai dengan hasil otak-atik dari pikiran dan ro'yunya sendiri yang dia pahami langsung dari Al-Qur'anul Karim. Sebab ada orang yang mencukupkan diri berwudu dengan apa yang dijelaskan hanya dalam Al-Quran tanpa menoleh hadis, dengan anggapan Quran jauh lebih kuat, lebih qat'i, lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada hadis. Al-Quran hanya menyebut 4 anggota wudu, sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, ya ayuhalladina amanu idha kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian tidak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai sikut, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai 2 mata kaki. Itu penjelasan Al-Quran hanya menyebut 4 anggota wudu. Yang pertama wajah, yang kedua tangan sampai sikut, yang ketiga mengusap rambut, yang keempat kaki. Hanya 4. Dari sini lahir kesalahpahaman banyak orang dalam tata cara berwudu. Ada minimalnya akan saya ungkap dua kesalahan kebanyakan orang yang mengambil tata cara wudu dari ayat ini saja. Pertama, kesalahan orang adalah hanya mencukupkan diri membasuh empat anggota wudu ini saja. Membasuh wajah, kemudian tangan sampai sikut, kemudian mengusap rambut, kemudian kaki. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam melakukan berwudu dengan ada berkumur-kumur istinsyak dan istinsar. Istinsyak itu artinya menghisap air ke hidung, istinsar itu menyemburkannya. Ada berkumur-kumur. Kenapa Nabi SAW menambah dengan berkumur-kumur istinsyak dan istinsar? Padahal Al-Quran hanya mencukupkan empat anggota wudu saja. Apakah ini ijtihad beliau? Dijawab tidak. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau itu, Nabi itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang dibicarakanlah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Itu yang pertama. Jadi mustahil ini ijtihad beliau. Kedua, andai Nabi alaihi salatu wasalam ngarang-ngarang sendiri syariat tanpa instruksi dari Allah, atau mengklaim bahwa apa yang dilakukannya itu dari Allah padahal berasal dari dirinya sendiri, maka beliau akan terkena ancaman dari Allah berupa diputuskannya urat leher beliau sampai mati. Sebagaimana ungkapan atau penjelasan Allah dalam Al-Quran surah Al-Haqqah mulai ayat 44 sampai ayat 48, Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, akan kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu akan kami putuskan urat lehernya, dan tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami dari pemutusan urat leher tersebut. Ini ancaman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berani-berani mengada-adakan ketetapan syariat dari ra'yunya sendiri lalu diklaim itu dari Allah, maka seketika itu juga urat lehernya akan diputus. Dan sejarah membuktikan Nabi SAW meninggal dalam keadaan urat lehernya utuh, tidak terputus. Menunjukkan beliau tidak pernah mengarang-arang syariat mengatasnamakan Allah, padahal itu hasil ijtihadnya sendiri. Tidak pernah dalam segala hal, termasuk dalam hal berwudu. Kenapa Nabi SAW menambahkan ada berkumur-kumur, ada istinsyak dan istinsar? Para Al-Quran hanya menyatakan basuhlah wajah-wajah kalian, itu dipastikan instruksi atau wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa kalau Quran hanya menyatakan basuhlah wajah-wajah kalian, tapi Nabi mempraktekan ada kumur-kumur istinsyak dan istinsar, menunjukkan bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung termasuk bagian wajah yang wajib untuk dicuci. Dari sinilah kita memahami kenapa struktur bahasa yang Allah gunakan faghsilu wujuhakum tidak memakai kata bantu apapun. Faghsilu dalam bahasa Arab itu sudah fi'il dan fa'il, sudah subjek, predikat dan subjek. Faghsilu, cucilah oleh kalian. Cucilah itu disebutnya fi'il, fi'il amr, kata kerja perintah. Huruf waw di sana disebutnya fa'il atau subjek, yaitu kalian, cucilah oleh kalian. Apa yang harus dicuci? Wajah-wajah kalian. Wajah ini dalam bahasa Arab disebut maf'ulun bih atau objek. sehingga maf'ulun bih itu kan harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah, makanya dibaca famsahu faghsilu wujuhakum, bukan hu atau hi. Kalau dan di sini wujuha jamak dari wajhun, kalau memakai isim yang jamak gitu ya, tanpa ada kata bantu bi, umpama faghsilu bi wujuhikum, enggak ada kata bi di sana, tapi faghsilu wujuhakum, maka wujuh di sana maknanya keseluruhan wajah, baik luarnya ataupun dalamnya. Dan bagian dalam wajah termasuk berkumur-kumur dan bagian dalam hidung. Makanya ada berkumur-kumur, ada istinsyak dan istinsak. Berbeda dengan ketika tayamum, Allah menyatakan kalau kamu umpamanya safar, sakit atau safar, au ala safarin, au jaa ahad, ahadu minkum minal ghaid, atau kamu habis buang air besar, au lamastumun nisa, atau kamu harus setelah bercampur dengan wanita melakukan hubungan dengan istri kalian, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak memperoleh air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Bagaimana cara bertayamum? Coba perhatikan. Kata Allah, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Famsahu, maka usaplah biwujuhikum. Di sini ada bi, tidak famsahu wujuha, tidak. Tapi ada bi, famsahu biwujuhikum. Kalau tadi faghsilu wujuhakum tanpa ada bi. Kalau di sini ada bi. Dan para ulama menjelaskan bi di sana fungsinya litab'in. Artinya litab'in itu untuk menjelaskan sebagian dari wajah. Famsahu biwujuhikum, usaplah sebagian dari wajah-wajah kalian. Sebagian, bukan seluruhnya. Dan ketika Nabi mempraktekkan tata cara tayamum, beliau mengusapkan dua telapak tangannya ke seluruh bagian wajah yang luar. Tidak hanya pipinya aja, tidak hanya keningnya aja, tidak hanya hidung, tapi seluruh wajah luar. Dan mengusap seluruh wajah luar berarti mengusap sebagian dari wajah. Karena ada sebagian wajah yang tidak terusap, yaitu bagian dalamnya. Bayangkan kalau tidak ada bi di sini, famsahu wujuhakum umpamanya, usaplah seluruh bagian wajah kalian, baik luar ataupun dalam, maka kita harus berkumur dengan debu. Kita harus menghisap debu ke dalam hidung kita. Dan ini tentu saja sesuatu yang madarat bagi kita dan mustahil syariat menetapkan sesuatu yang bisa memadaratkan manusia. Oleh karena itu terletak perbedaan yang jauh antara faghsilu wujuhakum dengan famsahu biwujuhikum. Di sini ada bi, di sana tidak ada bi, dan aplikasinya berbeda. Kalau tanpa bi, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, ternyata termasuk mencuci bagian dalam dengan adanya berkumur-kumur serta istinsyak dan istinsar. Tapi ketika ada bi famsahu biwujuhikum, maka ada bi di sana menyebabkan cukup mengusap bagian luar dari wajah dengan tanah dan mengusap seluruh bagian luar dari wajah kita dengan tanah, berarti mengusap sebagian dari wajah. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis, baik tata cara wudu ataupun tata cara tayamum. Tata cara wudu dalam Al-Quran memang hanya empat, yaitu wajah, kemudian dua tangan, kemudian mengusap rambut, kemudian kaki. Prakteknya Nabi ditambah dengan berkumur dan istinsyak, yang menunjukkan berkumur dan istinsyak bagian dari mencuci wajah. Sehingga selaraslah penjelasan ayat dengan hadis. maka terkoreksilah kesalahan manusia yang berwudu hanya mencukupkan dengan 4 anggota badan tanpa berkumur dan beristinsyak. Itu keliru, itu salah, karena menyalahi apa yang dicontohkan oleh Nabi berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Inilah kesalahan pertama. Kesalahan kedua, ini sering saya memperoleh pertanyaan seperti ini, dan ini diamalkan oleh mayoritas orang kaum muslimin dengan pemahaman tertentu, yaitu ketika memahami kalimat wamsahu ru'usakum wa arjulakum, awamsahu biru'usikum wa arjulakum. Yang ketiga, usaplah ru'us kalian, kepala-kepala kalian. Tapi ada bi, wamsahu biru'usikum. Bi masuk kepada isim yang jamak, seperti tadi maknanya litabit, sebagian dari kepala kalian. Bagaimana praktek Nabi alaihi salatu wasalam? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bada bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma radahuma ila al-makan alladhi bada minhu. Beliau memulai dari tempat paling depan diawali rambut, kemudian memberjalankan kedua tangannya sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikan kedua tangan itu ke tempat beliau memulai tadi. Mashatan wahidatan, hanya dengan satu kali ucapan. Ternyata begitulah praktek Nabi ketika mengusap kepala sebagai aplikasi dari ayat Al-Qur'an wamsahu birusikum. Ada bi di sana. Kenapa di sana ada bi, maknanya sebagian, tapi Nabi mengusap keseluruhan. Sebab yang dimaksud usaplah sebagian kepala, bukan sebagian rambut. Sehingga mengusap seluruh rambut berarti mengusap sebagian dari kepala. Karena ada bagian kepala lain yang tidak terusap. Apa? Ya wajah ini bagian kepala. Seluruh wajah sampai dagu ini bagian dari kepala. Makanya mengusap seluruh rambut berarti mengusap sebagian dari kepala. Mashatan wahidatan, dan itu hanya satu kali usapan, tidak tiga kali seperti halnya mencuci wajah dan tangan. Nah, yang banyak salah adalah wa arjulakum mestinya, tapi sebagian kaum muslimin ada yang membaca dengan wa arjulikum. Kenapa dan apa? Kenapa berbeda antara arjula dengan arjuli, dan apa efek yang ditimbulkan dari perbedaan arjula dan arjuli? Lah, dengan li itu membawa perubahan yang besar, perbedaan yang besar. Kalau dibaca arjulakum, maka huruf waw pada wa arjulakum disebutnya waw ataf, berarti arjula itu ataf atau ikutnya ke wujuha tadi. Fagsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian. Wujuha dibacanya. Sehingga arjula juga a, berarti arjula itu ikut ke wajah. Kalau ikut ke wajah berarti dibasuh. Beda wamsahu biruusikum. Wamsahu dan ucaplah bi, karena ada biruusi, kesananya majrur disebutnya, karena dijarkan oleh bi. Kalau ada bi, kata benda setelah bi pasti i. Bismillah, billah amantu, billah tawakaltu, alallah itu ala. Amantu billahi wa rasuli. Kalau ada bi kesananya i. Wamsahu bi ru'usi, bukan ru'usa atau ru'usu, tapi bi ru'usi. Kalau wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, ali, berarti li ini atofnya ke ru'usi. Kalau ru'usi tadi diusap, sehingga kalau dibaca wa arjuli berarti si kaki juga harus diusap, bukan dibasuh. Mana yang benar, dibacanya arjula atau arjuli? Lihat bagaimana pengamalan Rasul SAW tentang berwudu ketika ketika memperlakukan kaki. Apa dibasuh, apa diusap. Ternyata hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, salah satunya Nabi membasuh kedua kakinya sampai dua mata kaki, disebutkan thumma adkhala yadahu, kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke bejana air, thumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain thalatha marrat wal yusra kadzalik. Kemudian beliau mencuci kaki kanannya terlebih dahulu 3 kali sampai 2 mata kaki. Kemudian setelah itu barulah yang kiri seperti itu juga. Artinya 3 kali juga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari menunjukkan Nabi mencuci kedua kakinya sampai 2 mata kaki. Bukan masaha rijlahul yumna, tapi ghosala. Ghosala itu artinya mencuci. Karena kaki dipraktekkan oleh Nabi SAW dicuci, bukan diusap, berarti yang benar itu arjula wamsau biruusikum wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Kalau arjula berarti atofnya kepada wujuha dan wajah adalah dibasuh. Makanya yang benar kedua kaki itu dibasuh, sebagaimana praktek Nabi SAW. Dan secara nahu tidak disalahkan struktur kalimat dibaca arjula dengan atof ke wajah, walaupun diselingi terlebih dahulu dengan mengusap rambut yang posisinya majrur atau jar karena ada huruf bi tadi. Tidak ada pertentangan antara ayat, hadis dan kaidah dalam ilmu nahu. Dari sini sebagian kaum muslimin ada yang berwudu dengan cara mengusap, mengusap bagian dari kakinya, dan dia menyatakan atof harus kepada yang lebih dekat. Ada kaidah memang dalam ilmu nahu, mengatofkan isim harus kepada isim yang terdekat. Tapi itu kaidah yang sangat-sangat-sangat dasar. Dan ada beberapa pengecualian pada kaidah-kaidah tingkat berikutnya, bahwa ataf dibolehkan kepada yang jauh sekalipun sudah terseling oleh beberapa kata, beberapa kalimat, bahkan beberapa halaman, bahkan Syekhul Islam dari Ibn Taymiyyah dalam Majmu' Fatawa sudah terseling beberapa bab. Dan Al-Quran banyak contoh ayat yang mengatafkan satu isim ke isim lain yang jauh di depannya yang sudah terhalang oleh beberapa ayat, banyak di dalam Al-Quranul Karim. Dan itu sama sekali tidak menyalahi kaidah. Oleh karena itulah, maka kaidah yang menyatakan ataf harus kepada isim yang terdekat adalah kaidah anak SD yang belum memahami kaidah yang dipelajari di SMP dan di SMA. Saya ada mengalami suatu pengalaman ketika Jumatan terlambat menuju ke masjid yang harusnya saya akan khutbah di masjid itu, tapi karena macet terlambat akhirnya ada masjid di jalan, saya turun, saya sholat Jumat aja di sana. Anehnya si khatib setiap kali membaca ayat, seusai membaca ayat dia ta'awudz. Setelah umpamanya Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz di belakangkan. Setiap baca ayat ta'awudz di belakangkan. Aneh juga, selesai khutbah kebetulan si khatib itu kenal. Saya tanya, kenapa setiap baca ayat sok diakhiri oleh ta'awudz? Itu kan ayat, katanya. Mana ayatnya? Dia membacakan fa idza qara'tal qur'an fasta'idz billah. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Qara'ta dalam ilmu sharaf disebut fi'il madhi. Qara'ta kalau fi'il mudhari' taqra'u fa idza taqra'ul qur'an. Ini ayatnya fa idza qara'ta. Qara'ta fi'il madhi. Filman itu artinya yang telah lalu. Past tense lah dalam bahasa Inggrisnya. Jadi qara'ta apabila kamu telah membaca Al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitan, itu kaidah. Anak SD juga tahu, kata dia. Jadi kaum muslimin itu salah kalau tahu mestinya di akhir ayat. Saya tanya, antum wudu dulu apa sholat dulu? Kenapa nanya itu? Apa hubungannya? Sebab ayat juga fa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Qumtum itu fi'il madhi. Apabila kamu telah sholat, maka basuhlah wujuh wajah kamu dan seterusnya. Antum wudu dulu apa sholat dulu? Ya wudu dulu dong, kan Nabi juga begitu. Kenapa ayatnya kan qumtum idza qumtum ila sholah faghsilu wujuhakum? Kalau kamu qumtum sudah berdiri mendirikan sholat, maka basuh wajah kamu, tangan kamu dan seterusnya wudu gitu. Kenapa kamu wudu dulu padahal ayat begitu? Habis Nabi begitu. Nah, ini menunjukkan kaidah tadi itu keliru, bukan keliru kaidahnya, tapi pemahaman antum yang baru sampai sana. Idza fi'il madhi apabila diapit oleh idza syartiyah dengan fa jawab, maka madhi di sana itu menjadi mudhari. Menjadi akan. Apabila kamu akan membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada, begitu kaidahnya. Ini baru mempelajari kaidah SD, belum sampai ke SMP atau SMA sudah langsung diterapkan untuk kaidah yang lebih tinggi, ya akhirnya keliru seperti itu. Nah, itulah banyak orang yang hanya memahami satu dua kaidah dasar langsung diterapkan kepada ayat dengan ro'yunya sendiri, padahal kaidah itu banyak pengecualian, banyak persyaratan yang kelak akan dipelajari tingkat-tingkat tinggi, akhirnya keliru dalam menerapkan. Salah satu di antara kesalahan dalam menerapkanlah membaca ayat famsahu biruusikum wa arjulikum, yang harusnya wa arjulakum, dia baca wa arjulikum dengan kaidah menyatakan ataf harus kepada yang terdekat. Akibatnya ketika wudu, si kaki bukannya dibasuh tapi diusap. Ini kekeliruan. Walhasil yang dimaksud dengan menyempurnakan wudu, pertama dari aspek kaifiat, tata cara wudu sesuai dengan yang dicontohkanlah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian aspek yang keduanya, kesempurnaan wudu itu dari aspek batinnya. Berupa dua hal. Pertama, ikhlas. Niat dia berwudu karena melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul SAW dalam hal berwudu itu. Dan yang keduanya aspek penghayatan terhadap efek yang ditimbulkan dari berwudu. Apa efek positif yang ditimbulkan dari berwudu? Nanti nyambung dengan makna kenapa at-tahur di sini maknanya wudu. Sebab salah satunya adalah selain wudu membersihkan secara fisik, juga membersihkan secara batin. Dosa-dosa terguguran dengan wudu itu bersamaan dengan jatuhnya air yang jatuh dari anggota wudu kita. Itu aspek batin dari wudu. Sehingga apa yang akan terjadi kemudian, yang akan dilakukan oleh orang setelah berwudu, dia akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang itu menyadari hal ini, maka apa yang dialami oleh Ali Zainul Abidin radhiyallahu an, cicit atau buyut dari Rasulullah SAW, yang setiap kali berwudu selalu mukanya pucat dan badannya gemetar. Ditanya, kenapa engkau setiap berwudu seperti ini? Apa dia jawab? Tahukah engkau kepada siapa kita akan menghadap setelah berwudu ini? Kepada Allah Azza wa Jalla. Dan siapapun yang akan menghadap kepada raja di raja, pantas dia merasa tegang, khawatir ditolak ibadahnya, khawatir tidak khusyuk, khawatir banyak kekurangan. Jangankan menghadap Allah, seorang karyawan dipanggil oleh bosnya, sini, itu banyak ribuan pertanyaan muncul, ada apa, tegang dia, deg-degan dia, melangkah ke arah pintu ruangan bos juga merasa gimana, dan begitu mau mengetok, ini beratnya luar biasa, ketegangan memenuhi seluruh jiwanya saat itu. Padahal yang dia hadapi adalah orang biasa yang sama dari aspek kemanusiaannya dengan dia, tapi tegangnya luar biasa. Itu baru kepada manusia. Apalagi kalau yang akan dihadapi Allah, raja di raja, yaitu Allah Azza wa Jalla. ternyata dugaan saya meleset. Yang tadinya poin pertama ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 menit, ini baru mukaddimahnya, adapun makna at-tahuru syatrul iman belum tersentuh sama sekali. Oleh karena itulah, maka saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan penjelasan ini. Dan waktu yang kita miliki sudah jam 1 lewat, mungkin waktu untuk tanya jawab juga habis. Ya, nah tanya jawabnya dirapel saja untuk masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan untuk ke depan penjemputannya tidak telat kembali seperti sekarang dan seperti bulan lalu. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.